الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ada sedikit tambahan berkaitan dengan keterangan dari hadis-hadis yang anjuran untuk mentaati penguasa. Kemarin kita membaca beberapa hadis yang berkaitan ayat juga, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemarin kita sebutkan wa ulil amri minkum itu ketaatan kepada penguasa, muqayyadah ta'atu al-umara, muqayyadah bita'atillahi wa ta'ati rasulih. Kemudian juga pada hadis yang setengahnya, as-sam'u wa ta'atul muslimi fi ma habba wa kariha, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim baik pada perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai. Ma lam yu'mar bi ma'siyatillah fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Di sini Rasul merinci, selagi pemerintah tadi tidak menyeru kepada kemaksiatan, selagi seorang muslim tadi tidak diperintah mengerjakan suatu maksiat. Kalau diperintah untuk mengerjakan suatu maksiat, tidak boleh mendengar dan taat. Namun tidak diperbolehkan juga memberontak. Kemudian juga disebutkan hadis yang berikutnya, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillahi falyakrah, ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min fa'atin. Ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang wali, penguasa, pemimpin, seorang wali, lalu dia mendapati atau melihat pada penguasa tadi sesuatu yang, pada penguasa tadi dia mendatangi suatu kemaksiatan, dia hendaklah membenci apa yang dikerjakan oleh penguasa tersebut, namun tidak boleh mencabut ketaatan darinya. Dalam artian tidak boleh memberontak. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan falyakrah ma ya'ti, hendaklah dia membenci apa yang dikerjakannya. Dalam artian kalau penguasanya tadi memimpin, kemudian penguasanya mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka benci perkara yang maksiat tadi. Kemudian juga Syekh Ibnu Taimin menyebutkan jihad, haji, jihad, salat Jumat, semuanya di belakang penguasa. Kemudian juga dibawakan, beliau membawakan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'a fi mansyitina wa makrahina, kami berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Bayat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa, fi mansyitina wa makrahina, baik ketika kami suka, semangat suka gitu terhadap tindakan-tindakan yang dikerjakan atau diperintahkan oleh penguasa, wa makrohina, perkara-perkara yang tidak kami sukai, wa usrina, wa yusrina, ketika kami susah, ketika kami mudah gitu loh, wa asarotina alaina, di situ semua rasul atau bayat yang diminta sama rasul agar tidak mencabut ketaatan dari penguasa sampai nampak kekufuran yang jelas-jelas nyata. Juga hadis yang berikutnya juga Rasulullah SAW menyebutkan yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun, akan ada nanti pada kalian para penguasa yang ta'rifuna wa tunkirun, yaitu ta'rifuna ma wafaqal kitab wa sunnah wa tunkirun ma wafaqal kitab wa sunnah. Kalian akan mendapati para penguasa yang kalian tahu pada mereka tadi apa yang mencocok Al-Quran dan Sunnah, apa yang kalian juga mengingkari pada mereka apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di situ Rasulullah SAW juga memberikan qaid. Kata Rasul, faman ankara faqad bari'ah. Orang yang mengingkari dia lepas tanggung jawab. Waman karinya faqad salimah. Mengingkari di sini yaitu dengan lisan, ya. Mengingkari dengan lisan sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Ai man kariha bi qalbihi wa ankara bi qalbihi, afwan. Man kariha bi qalbihi wa ankara bi qalbihi. Orang yang mengingkari dengan hatinya dan membenci dengan hatinya. dengan lisan mengingkari penguasa, di sini diperbolehkan, ya, diperbolehkan dengan lisan, namun bukan di mimbar-mimbar, ya, bukan di mimbar-mimbar, bukan di muhadhara-muhadhara, dan bukan dengan tujuan tahrid. Ya, tahrid itu memprovokasi. Kemungkaran wajib di, bukan diam, bukan diam, ya udah Anda ingkari, namun tanpa menyebut nama penguasa tadi, tanpa apa namanya tunjuk hidung dari mereka, dengan menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang ada, itu tidak masalah. Difahami? Sebagian orang tidak sama sekali, ya diam, ya, dengan alasan wasamu wa ta'ah. Ini yang disebutkan, kata mereka para ulama, mazhabul irja, mazhab al-irja, ya, diam terhadap kebatilan. Tidak, bicara tentang kebatilan tanpa menyebut penguasa tadi, tanpa menyebut namanya, ya, tanpa memprovokasi. Ada rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, menukilkan dari kitab Al-Ajwiba Al-Wadihah ala Syubhat Takfir wal Jihad berkaitan dengan hukum mentaati penguasa. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada tiga kondisi, ya. Pemerintah itu kalau memerintahkan suatu perkara itu tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, ayyakuna mimma amarallahu bihi. Pemerintah memerintahkan kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pemerintahnya memerintahkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayyakuna mimma amarallahu bihi. Fahadha yajibu alaina imtithaluhu li amrillahi bihi wa amrihim bihi. Fahadha, kata Syekh, ini yajibu alaina imtithaluhu, wajib bagi kita untuk mengerjakannya dikarenakan perintah Allah. Yang kedua, dikarenakan perintah penguasa. Contoh misalkan, pemerintah mengatakan semua laki-laki rakyat Indonesia wajib sholat Jumat. Maka pada saat itu wajib mentaatinya. Yang pertama dikarenakan itu perintah Allah, yang kedua dikarenakan perintah waliul amr. Yang kedua, kondisi kedua, ayya'muru bima nahallahu anhu. Pemerintah memerintahkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa fi hadhil hala naqul sam'an wa ta'atan lillah wa ma'siyatan lakum. Mendengar dan taat kepada Allah. Pada kondisi ini mendengar dan taat hanya kepada Allah dan maksiat untuk penguasa. Dalam artian tidak boleh mentaati penguasa tersebut. Contoh misalkan kalau penguasa melarang kita, melarang wanita untuk menggunakan kerudung, melarang laki-laki untuk sholat di masjid, atau pemerintah mewajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia menikah lebih dari 4 misalnya. Kalaupun ada misalnya rakyatnya sampai seperti itu, ya. Atau hal-hal yang pemerintahnya mencabut pernikahan secara syar'i dan yang lainnya, itu tidak wajib ditaati. Namun tidak boleh diberontak selagi mereka masih muslim. Al-halatu tsalitsah, kondisi ketiga, ayya'muru bi amrin laisa 'alaihi amrullahi wa rasuluhu wa la nahyullahi wa rasuluhu. Mereka pemerintah memerintahkan suatu perkara yang tidak ada perintah dari Allah, tidak juga ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi dia memerintahkan perkara yang tidak diperintahkan Allah, tidak juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang seperti ini wajib untuk ditaati. Hukumnya sama, wajib untuk ditaati. Disebutkan oleh Syekh Al-Mubarak Furi, penulis kitab Tuhfatul Ahwazi, beliau mengatakan, al-imam idza amara bimandubin au mubahin. Al-imam idza amara bimandubin au mubahin wajaba. Penguasa kalau memerintahkan perkara yang mandub dianjurkan oleh syariat, au mubah atau perkara yang mubah wajaba, maka hukumnya wajib. Pemerintah memerintahkan perkara yang mubah, maka hukumnya wajib. Itu secara teori, ya, secara teori. Secara praktik orang beda-beda. Nah, artian ada yang memang betul-betul mendengarkan himbauan penguasa, ada yang enggak. Ya, adapun kalau di Saudi Arabia himbauan penguasa itu betul-betul diindahkan dan betul-betul nafizun, berjalan dengan baik, baik penguasanya ataupun rakyatnya. Ya, adapun kita di Indonesia ini, beginilah orang Indonesia. Ada himbauan, di satu sisi himbauan itu berlaku di suatu sebuah wilayah, di sisi lain ada yang juga tidak mengindahkan. Kadang yang tidak mengindahkan juga dari kalangan-kalangan orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan. Ini yang buat amburadul negara kita Indonesia ini tadi. Juga yaitu hukum di Indonesia, maka kata istilah sebagian orang itu dibuat untuk dilanggar. Ini yang terjadi. Berbeda dengan negara-negara lain. Kalau denda, denda. Negara lain kalau denda, Saudi Arabia denda, denda. Ini enggak. Kalau masih kawan bisa lepas. Anak pejabat dilepaskan. Itulah Indonesia. Maksudnya ya, yang mubah itu tidak, kalau misalnya di jalan raya itu kita mentaati rambu-rambu lalu lintas, masuk, Pak. Lampu merah itu wajib juga. Wajib. Apalagi kondisinya kalau tidak ditaati malahan depan caritas itu. Coba-coba lah kalau tidak ditaati lampu merah, melinting gitu, Pak. Tapi yang wajib di situ juga mengandung konsekuensi dosa kalau dilanggar. Kalau secara teori seperti itu sih, Pak. Kalau secara teori, yang namanya para ulama menyebutkan wajib itu mengandung konsekuensi dosa terhadap wali amr. Secara teori, secara praktek itu tadi. Secara teori ya, teori Pak. Adapun anu Allah nanti di akhirat, apakah perkara-perkara yang mubah itu? Serba di Indonesia ini serba bingung, Pak. Misalkan contoh buat SIM itu. Buat SIM itu kan kalau entah sih aturan itu memang ada aturan nembak itu atau enggak ngerti kan. Kalau seandainya enggak ngerti. Nah, tapi itu aturan sudah berlaku di kepolisian. Dalam artian kalau seandainya tidak ganti, Pak, memang pemerintah harus keputusan kementerian bagian lalu lintas dan yang lainnya, pemerintah menetapkan memang harus tes secara formalitas. Terus ini sudah berlaku kan? Ketika sudah berlaku ini seperti ini, apalah jadi undang-undang baru lagi? Yang seperti itu kan tidak mungkin tidak diketahui kan dari kepolisian. Itu saatnya yang sudah mereka sudah tahu lumrah. Nah bahkan disuruh ya, itu jadi masalah. Nah yang seperti ini tadi, ketika seseorang nembak misalkan, apa dosa atau tidak itu tadi. Perkara yang sudah lumrah menjadi aturan. Di istilahnya itu apanya? Dibolehkan secara maknawi. Bukti laporkan, Pak. Enggak apa-apa dilaporkan. SIM itu kan hanya sama ikon-ikon yang polisi itu. Mereka yang polisi pun enggak kata yang tes. Kelantaran seperti itu kan. Ya itu negara kita Indonesia ini. Misalkan lagi dalam masalah tilang menilang itu tadi. Tilang menilang ini kan kalau aturannya kan balik ke kas. tapi adanya pungli-pungli liar yang mengut di jalan. Ya, ini yang mengingkari, yang melaksanakan kan dari oknum-oknum kan. Cuman bukan oknum sibuk. Itu jadi masalah, oknum jama'i. Kalau mau dibilang oknum itu pasti kok duo, Pak. Ini jamaah. Tiap hampir kalau nak diomongi setiap yang terjun di lapangan. Seperti itu. Kalau tidak ketahuan komandan. Yang di daerah segala macam. Hal-hal yang seperti ini tadi yang buat aturan suatu negara itu tidak diindahkan oleh rakyat. Berbeda dengan negara-negara yang berkembang. Di Dubai ada kawan, ada ikhwan baru balik dari Dubai. Dia cerita kemarin, anak itu Ustaz, ada polisi nangkep orang pinggir jalan, ngilang. Di Dubai itu anak tidak tahu aturan, katanya kalau di Dubai itu tidak boleh jenguk-jenguk insiden-insiden. Itu kan kalau ada kejadian kan kemerumbun. Nah, negara Dubai ada aturan tidak boleh. Anak dari jauh Ustaz, polisi ngilang, anak jenguk ini. Ya maklum lah ya, orang asing kan, jenguk yang cak itu kan. Pantasan selama di Dubai itu tak kati dia, dijinggah sama dia, dipanggil, mana kan, manu kan, karena dia pegawai kan manu-manunya, pesanan itu kartu apa, bednya itu kan, cepret dibutuh, tahu-tahu dapat SMS atau apa istilahnya itu ya, di sana teh, udah denda, besar mbak dendanya, kalau di rupiah kan 1.200.000 dia ngomong, mana bayar? Tahu-tahu nyampe ke perusahaan, ada denda, kas penilangan gara-gara cuma nyingok yang bertilang. Nah, negara seperti ini. Nah, kalau lagi diterapkan seperti itu kan memang rapi-rapi ini kan. Kalau di Indonesia kan ganti. Buktinya ya masalah SBB kemarin kan. Katanya sampai ada denda segala macam ini. Secara praktik juga udah ganti. Itulah negara kita kondisinya. Kita lanjutkan, difaham ya. Intinya ada rincian tadi yang disebutkan oleh dan juga faedah dari apa yang kita baca kemarin, Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasannya meninggalkan sholat kafir. Dan itu pendapat yang alam yang rajih ya, yang terkuat. Tapi meninggalkan sholat di sini namanya tarikus sholat, itu disebut tarikus sholat kalau dia tarikun bil kulliyah, meninggalkan sama sekali. Adapun kalau bolong-bolong mereka menyebut ini bukan tarikus sholat, tapi mutakasilun, orang yang malas-malasan, atau mutasahilun. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, wa minas sunnati hijranu ahlil bida'i, atau ahlil bida'i. Termasuk bagian dari syariat hijran atau hujran, boleh dibaca hijran, hujran ahlil bida'i, wa mubayanatuhum, menghajar ahli bid'ah dan menjauh dari mereka, wa tarkul jidali wal khusumat fid din, meninggalkan jidal, debat, wa khusumat, sama ya debat juga, bantah-bantahan, meninggalkan jidal, bantah-bantahan dalam urusan agama, wa tarkun nazar fi kutubil mubtadi'ah, dan meninggalkan melihat ke kitab-kitab ahli bid'ah. Nazar di sini maknanya bukan jingok tapi mengamati, membaca. Ya. An-nadhara muta'addi dengan fi. Wa tarkun nadhar fi kutubi al-mubtadi'ah. Wal isra ila kalamihim, mendengarkan perkataan mereka. Ya, meninggalkan membaca kitab-kitab ahli bid'ah, mendengarkan, meninggalkan dari mendengar perkataan mereka. Wa kullu muhdatsatin bid'in bid'atun, segala perkara yang muhdatsah dalam agama ini adalah bid'ah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hijranu ahlil bid'ah. Al hijran atau al hujran masdarun hajar wa huwa lughatan atar, secara bahasa adalah masdar dari hajar, yaitu meninggalkan. Disebut dengan hijrah itu meninggalkan maknanya. Wal murad bi hujrani ahlil bida'i al ibtiadu anhum, yang dimaksudkan dengan menghajar ahli bid'ah adalah menjauh dari mereka. Wa tarku mahabbatihim, meninggalkan mencintai mereka. Wa mualatihim, meninggalkan berloyalitas dengan mereka. wassalamu alaihi wassalami alaihi, meninggalkan salam, mengucapkan salam kepada mereka. Wa ziyaratihim, meninggalkan ziarah kepada mereka. Wa iyadatihim, meninggalkan sakit dan untuk mengunjungi mereka ketika sakit. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, sehingga namanya menghajar ahli bid'ah, menjauh dari mereka, meninggalkan mencintai mereka, meninggalkan loyalitas, meninggalkan salam dengan mereka, tidak mengunjungi mereka, tidak membesuk mereka ketika mereka sakit, dan yang semisal dengan itu. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin ayyujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nas bihim. Ahlul bid'ah itu tidak pantas bagi seseorang untuk duduk bersama mereka, bermukhalathah, campur baur, bergaul bersama mereka, wa la ya'nas bihim, dan juga tidak boleh ada kecondongan terhadap mereka. Wa hujranu ahlil bid'ah wajibun, kata Syekh Ibnu Taimin, menghajar ahlil bid'ah wajib. Liqaulihi ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ab ibn Malik wa sahibai hina takhallafu an ghazwati Tabuk. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menghajar, memboikot Ka'ab ibn Malik dan kedua temannya. Siapa kedua temannya? Lupa aneh. Untuk cari kisahnya ini di Riyadus Shalihin Babu Taubah, Kitabu Taubah, Kitab Riyadus Shalihin. Itu dibawakan kisahnya. Ketika mereka telat ya, mereka tidak ikut perang Tabuk. Di situ disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Kata Al-Imam Al-Baghawi, fihi dalil, padanya ada dalil, ala anna hujran ahlil bid'ah ala ta'bid, bahwasanya menghajar, memboikot ahli bid'ah ala ta'bid selama-lamanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafa ala Ka'ab wa ashabihi an-nifaq. Dulu Rasul mengkhawatirkan terhadap Ka'ab dan kawan-kawannya kemunafikan. Hina takhallafu 'anil khuruj ma'ahu, ketika mereka tidak ikut keluar berperang bersama Rasul. Fa amara bi hujranihim. Rasul memerintahkan untuk membaikot mereka, tiga orang itu, ila anzalallahu taubatahum, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan taubat kepada mereka. Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tahu kalau mereka sudah, mereka betul-betul berpas diri dari kemunafikan. Wa qad madatis sahabatu wat tabi'un wa atba'uhum, sungguh sahabat wat tabi'un wa atba'uhum telah berlalu, wa ulama usunnah, ya sungguh telah berlangsung, telah berlalu dari kalangan sahabat wat tabi'un wa atba'uhum wa ulama usunnah ala hadha, di atas prinsip ini. Prinsip apa? Hujran ahli bidah, mujma'in, muttafiqin ala mu'adati ahlil bidah wa muhajaratihim. Mereka, sahabat wa tabi'un, para ulama sunnah, sepakat akan hal ini, yaitu memboikot ahlul ahwa'i wal bidah. Mujma'in, muttafiqin, ijma', ittifaq ala mu'adati ahlil bidah, untuk memusuhi ahlil bidah wa muhajaratihim, dan meninggalkan mereka. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin, lakin ada ketentuan, lakin in kana fi mujalasatihi maslahatun, kalau pada mujalasa dengan mereka ada kemaslahatan. Apa maslahatnya? Litubayyana al-haqqa lahum, untuk menjelaskan al-haq, duduk bersama mereka, jelaskan al-haq. Wa tahzirahum minal bid'ah, dan memperingatkan mereka dari kebid'ahan. Fala ba'sa bidzalik, kan tidak masalah, boleh. Tujuan untuk nasihati mereka, menjelaskan al-haq kepada mereka. Wa rubbama kana yakunu dzalika matluban, dan terkadang yang demikian itu tadi memang dituntut. Liqaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Wa hadza qad yakunu bil mujalasah. Ini terkadang terjadi dengan cara mujalasah, duduk. Wal mujalah wal musyafahah. Lisan-lisanan, musyafahah mulut, syafah. Ya. Dengan mujalasah, dengan nasihat langsung secara lisan. Wa qad yakunu bil murasalah. Terkadang dengan cara surat. Ya, kalau sekarang ya, chat. Ya. Wal mukatabah, tulisan. Wamin hajri ahli bidah, dan termasuk bagian dari menghajar, min hajri ahli bidah, menghajar ahli bidah, tarkun nazari fi kutubih khaufan minal fitnati biha, meninggalkan membaca kitab-kitab mereka dalam rangka khawatir terjatuh pada fitnah. Au tazwijuha bainan nas, atau tarwijuha, au tarwijuha bainan nas, atau memasarkannya di tengah-tengah umat manusia, melariskannya. Ah, tidak apa-apa, yang penting untuk jual kitab ya Ulumuddin laju, Al-Kasyaf Ghazali laju. Nah, lagi kitab-kitab ahlul bid'ah. Ya. Duratun Nasihin laju, Fadul Amal laju. Yang penting dapat duit. Nah, ini enggak boleh. Fal ibti'an an mawatinil dhalal wajibun, menjauh dari tempat-tempat kesesatan itu hukumnya wajib. Itu ada faedah dari Al-Imam Ahmad ya di bawah. Qala Al-Imam Ahmad, alladhi kunna nasma' wa adrakna 'alaihi man adrakna min ahli al-'ilmi. Yang dulu kami dengar dan yang kami dapati pada orang-orang yang kami jumpai dari kalangan ahlul ilmi, annahum yakrahunal kalam wal julus ma'a ahli zayr. Mereka tidak menyukai atau mereka membenci berbicara, duduk bersama orang-orang yang menyimpang. Fa innahum yulabbisuna 'alaika wa hum la yarji'un. Dikarenakan mereka ahlul zayr ini bisa mentalbis. Tahu talbis? Ya, menyamarkan. Ya, mentalbis. Apa bahasa keren? Ada bahasa keren enggak? Mentalbis. Kamuflase. Ya. Wahum la yarji'un. Dalam keadaan mereka enggak mungkin rujuk kepada Al-Haq. Mereka yang buat talbis, mereka enggak rujuk kepada Al-Haq. Fasalama insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khud ma'ahum fi bid'atihim wa dhalalatihim. Maka keselamatan itu insya Allah adalah pada tindakan meninggalkan mujalasa bersama mereka, meninggalkan haud ma'ahum, duduk ngobrol-ngobrol bersama mereka pada kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Qala Abu Kilabah al-Jarmi, berkata Abu Kilabah al-Jarmi, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Wala tujadiluhum, jangan berjidal bersama mereka. Fa inni la aman, dikarenakan aku tidak merasa aman. Ayyag misukum fi dhalalatihim au yulabbisu alaikum ma ta'rifun. Aku tidak merasa aman kalau mereka mencemplungkan kalian di dalam kesesatan mereka atau menyamarkan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Nah, itu memang benar ya. Syubhat. Hanya tidak boleh ya secara kaidah, teori, dan itu prinsip salaf belajar dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya, mohon maaf. Walaupun dengan tujuan cuma semata-mata mengambil gelar. Mau gelarnya S2, mau gelar S3. Masalahnya itu teori dari kalangan salaf. Kadang ya sebagian, maaf, kadang sebagian para du'at salafiyin, karena tidak bahas masalah talabatul ilm. Kalau kalian antum talabatul ilm nih ya, masih dimaklum ya, anak bawang. Kadang dari kalangan duat ya belajar cuma mau ngambil gelar S2 atau gelar S3 doktor, yang dia tahu itu alur dosen falsafat, duduk dengarkan ya. Nah, itu ada tidak boleh sebenarnya, sebatas yang anak tahu dan sebatas yang kita belajar seperti itu tidak boleh. Ya apa sih faedahnya? Cuman sekedar ngambil gelar mungkin S2 itu bisa mungkin eksis dalam dakwah. Gelar S3 karena kan tujuan kita itu apa namanya? Dalam dakwah itu sebenarnya keberkahan. Kadang orang perlu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan sama seperti Sayyidina belum ada gelar. Tapi keberkahan ilmu pada beliau setelah beliau wafat, ilmu tersebut tetap bermanfaat. Boleh nanya? Boleh pak. Yang mengajar ahli bid'ah kan, secara umum kan kita pahami kebanyakan masyarakat kan pelaku bid'ah. Apakah saya mau pelaku dengan ahli bid'ah tadi? Di sini ada dua pak ya. Ada ahlul bid'ah disebut istilah lain mubtadi' kalau bahasa Arabnya. Ada sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah. Dan itu yang tepat sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlul bid'ah itu ada dua. Ahlul bid'ah ada dua. Yang pertama, mubtadi', penyeru, pentolan, pendiri. Yang kedua, sahibul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah, mubtadi' itu sama. Yang kedua, sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah itu pengikut. Cuma ikut-ikutan lah, tahlilan melok tahlilan, yasinan melok tahlilan, ada maulid nabi ikut masjid, ada pokoknya melok beh. Nah yang seperti ini dia nggak langsung disikapi sebagaimana yang disebutkan di sini munasaha. Dan itu yang ternyata kenyataan yang ada kan, berapa banyak dari kawan-kawan kita pengajian dulunya tahlilan melok tahlilan, maulid melok maulid, zikir setelah sholat jamaah melok zikir. Apa kegiatan bid'ah dia melain? Ternyata setelah didekati, kadang dekat dengan seorang ikhwan, baca-baca dapat hidayah. Nah ini beda, tidak disikapi seperti ini. Terus bagaimana orang-orang yang disikapi seperti ini tadi? Mereka-mereka menyeru kepada kebid'ahan, mereka tokohnya, mereka pentolan, mereka juga memusuhi dakwah seperti itu. Jadi dibedakan seperti ini. Kalau nak dipukul rata, dikatakan ahlul bid'ah dan itu salah. Sebenarnya ada sebagian masyayikh mengatakan semuanya ahlul bid'ah. Tidak. Dirinci. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dirinci. Jadi ada ahlul bid'ah, mubtadi', ada namanya sahibul bid'ah. Nah, sahibul bid'ah ini tadi, ya dinasihati, didekati. Sampai kapan terus? Sampai nampak betul-betul ada penentangan pada dia. Ya, dalam artian malah dia sebaliknya menyerang kita. Dinasehati, diajak, didekati. Ya. Nah, kemudian dalam masalah menyikapi ahlul ahwa'i wa bid'ah, di sini ada prinsip namanya prinsip taklif. Takliful qulub. Untuk melunakkan hati. Banyak sebab, sebabnya terkadang dengan tujuan untuk menolak madarat dari kita. Terkadang kita tidak kencang bukan dikarenakan kita tidak punya prinsip, namun bisa jadi dengan tujuan untuk menolak madharat. Contoh misalkan kita udah tahu dia pentolan, dia punya power di masyarakat ini tadi, dia juga memusuhi dakwah salafiyah, namun ketika ketemu dia kita salam, kita tegur, ngobrol, itu diperbolehkan. Bisa jadi dengan alasan nanti madorotnya kalau enggak makin menyerang atau mungkin makin memusuhi. Anda ambil contoh antum yang kuliah ini, antum punya dosen alul ahwa'i wal bid'ah ya, memusuhi dakwah salafiyah, kalau enggak antum tegur itu deh, enggak antum sapa, ngucap salam enggak antum jawab. ketemu antum lengoskan. Kelar hidupnya antum. Yang kuliah ada kan dapat ijazah. Mahasiswa abadi itu tadi namanya. Nah, ya sudah antum apa? Antum tegur. Antum sapa. Dalam rangka apa? Menolak madharat yang antum dapatkan nantinya tadi. Nah, kan antum sudah lulus. Masih dia itu tadi ya sudah antum terapkan prinsip ini tadi. Dan itu diberlakukan oleh diantaranya Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau Rasul mau ngambil mauqif di kota Mekah bisa. Ya, beliau nabi, sosok nabi, nabi. Tapi beliau masih terhadap orang-orang kufar Quraisy, bukan lagi al-bid'ah. Kufar Quraisy yang memusuhi dakwah kan? Aturannya juga sama seperti ini tadi. Wajib diboikot, wajib tidak ditegur segala macam. Namun masalahnya ketika itu apa? Rasul akan tambah di kincir, dakwah akan semakin diserang ketika itu. Difahami? Nah, jadi ada prinsip bisa namanya taklif. Nah, mengingat jangan beralasan dengan taklif ini tadi. Taklif itu melunakkan. Jangan beralasan dengan tindakan taklif kitanya malaikat. Ah sudah, dalam rangka kita taklif sekali-kali tidak apa-apa. Mana tu? Yasin lah. Karena kan cuma duduk baik. Tapi kan antum ustaz. Ya tidak apa-apa. Masalahnya supaya masyarakat bisa ikut kajian kita juga sekali itu kan tidak seperti itu. Misalkan intinya pak, jangan kita ikut nimbrung pada perkara yang mungkar ini tadi. Namun perkara-perkara yang sifatnya salam, sifatnya apa ngobrol, muamalah biasa ini tadi, biasa normal. Jangan nimbrung ke bid'ahan mereka, itu tidak boleh. Jangan mentang-mentang taklif meloklah salaman setelah sholat tadi. Antum meyakini itu bid'ah. Terus antum dah zikir meloklah beliau zikir. Itu yang sebut memaji itu tadi itu. Namanya memaji itu. Kait. Ya. Istilahnya salah di garis lurus lah ya. Salah di garis lurus itu. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Memuji mereka. Kalau seandainya. Tidak usah perlu dipuji-puji. Memuji mereka sana alaihim bagi adalah wa'iul bid'ah itu tadi itu kan tidak diperbolehkan kecuali ya, dia ini waliul amr, antum puji dia sesuai dengan kondisi dia sebagai waliul amr. Contoh misalkan menteri, dia menteri waliul amr, antum puji dia dengan pujian posisi dia sebagai waliul amr. Jangan antum puji dengan pujian dia alim, faqih. Itu mana betul-betul yang ya yang dari sisi dinnya dia. Apa yang antum mau pujikan? Ya, antum tahu pada poin-poin dia tadi banyak yang menyelisih syariat, ada pemahaman liberal begini-begini segala macam. Ya antum puji, seandainya ada kebaikan pada dia antum puji pada kebaikan sebagai waliul amrnya tadi. Misalkan dia menganjurkan untuk mengeluarkan keputusan kementerian mewajibkan laki-laki sholat Jumat. Yang terpuji. Kebijakan-kebijakan seperti ini sesuai dengan posisi dia waliul amr. Nggak usah dikembangkan lagi. Ini kayak nanti dikembangkan. Pemahaman dia yang baik. Sesuai dengan manhajus salaf segala macam. Itu namanya itu memuji terlalu lebih. Bukan lagi memposisikan dia sebagai waliul amr. Nah, kemudian juga Syekh Ibnu Taimin menyebutkan di sini larangan membaca kitab-kitab mereka. Dan beliau menyebutkan di sini dan fal ibtian an mawatini ad-dhalal wajibun, menjauhi tempat-tempat penyimpangan kesesatan itu wajib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fid dajjal, berdasarkan sabda Rasul tentang dajjal, man sami'a bihi falyan'ah. Man sami'a bihi falyan'ah. Barang siapa yang mendengar dajjal falyan a. Nah, ayan a itu menjauh, ba'udah mananya. Hendaklah dia menjauh anhu dari dajjal tersebut. Dajjal itu kan bosnya penyimpangan, Pak. Berarti kan harus menjauh, banyak syubhat di dajjal tadi, syubhat banyak, kesesatan banyak. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Sungguh demi Allah, ada seseorang yang akan mendatangi Dajjal dalam keadaan dia mengira dirinya sebagai mukmin. Fayatba'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. sehingga dia mengikuti Dajjal tadi dari segala sesuatu yang ditebar dibawa oleh Dajjal tadi berupa syubhat. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun kata Syekh Ibnu Taimin, lakin idza kana al-ghoradu minan nadhar fi kutubihim ma'rifatu ma'rifata bid'atihim lirabbi 'alaiha fala ba'sa bidzalik. Akan tetapi jika tujuan membaca dari kitab-kitab ahli bid'ah tadi untuk membantah mereka, ya, tujuannya melihat ke kitab-kitab tadi untuk mengetahui kebid'ahan mereka, untuk membantah mereka, fala ba'sa bidzalik, ya, enggak masalah. Jadi ada kitab misalkan Fadilah Amal, ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab apalagi sekian banyak kitab ya. Apa tafsirnya si Quraisyah itu namanya? Misbah, untuk baca dan yang lainnya. Tafsirnya Syekh Qutub dan yang lainnya. Nah, itu antum baca untuk tahu bid'ah mereka dalam rangka membantah. Itu boleh-boleh saja. Liman kana indahu minal akidah as-sahih, bagi orang yang punya akidah yang kuat, sahih. Maya tahassan bihi, akidah yang kuat yang bisa dia jadikan tameng dengannya. Wa kana qadirun ala radd alaihim, dan dia mampu untuk bantah. Jadi ada faedah, Pak. Dia baca kitab dolal ini, kitab menyimpang, kitab punya ahli bid'ah. Dia punya bekal ilmu yang kuat. Kemudian dia memang mampu untuk bantah. Kalau tidak mampu untuk bantah, tidak ada faedah. Mendingan baca tafsir Munkasir, tafsir As-Sa'di, dibandingkan baca tafsir Al-Misbah. Bal rubbama kana wajiban, bahkan terkadang wajib. Di anna raddal bid'ah wajibun, dikarenakan membantah kebid'ahan adalah wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengannya, maka hukumnya juga wajib. Sedikitnya. Al-jidal wal khisam fid din, debat dan bersengketa dalam urusan agama. Al-jidal, jidal itu masdar jadalah, masdar dari jadalah. Wal jadal munaza'atul khosmi litaghallubi 'alaihi. Al-jadal secara bahasa adalah munaza'atul khosmi, mengalahkan musuh atau mendebat musuh. Mendebat musuh, mendebat lawan. Litaghallubi 'alaihi, untuk mengalahkannya. Itu namanya jadal. Jadi mendebat lawan dengan tujuan mengalahkan dia. Dari definisinya saja enggak bagus ya. Wa fil qamus al-jadal, dalam kamus, kamus al-muhit, al-jadal adalah al-ladad, al-ladud, ya, lidat, lidat, ya, lidat, al-lidat fil khusumah, al-lidat fil khusumah, berdebat dalam suatu persengketaan. Wal khisam al-mujadalah, khisam adalah mujadalah, fahuma bimaknan wahid, semuanya satu makna. Makanya disebutkan dalam ayat, ya, ayat atau hadisnya, aladul khisam, ayatnya, ayatnya, aladul khisam, alat itu ya debat, khisam ya debat, paling apa namanya, sangat-sangat berdebat ya, aladul khisam, lidat fil khusumah, lidat itu ya debatnya banyak kelip gitu. Itu namanya jadal. Bayan qasimul khisam wal jidal fid din ila qismain. Khisam dan jidal dalam agama terbagi menjadi dua. Al-awla, al-awwal, ayakun al-ghardu lidzalika isbatul haq. Atau isbatul haq. Tujuannya tadi adalah isbatul haq, menetapkan al-haq. Wa ibatol al-batil, dan membatalkan atau membatal suatu kebatilan. Wa hadza ma'murun bihi. Dan ini perkara yang diperintahkan. Imma wujuban. Terkadang diperintahkannya secara wajib. Au istihbaban. Atau hukumnya secara sunnah. Bihasabil hal, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Liqaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Lihat bahasanya. Wajadilhum billati ya ahsan. Debat mereka dengan cara yang baik. Cara yang pertama. Atau jenis yang pertama. Tujuannya untuk isbatul haq wa ibatolal batil. Menetapkan al-haq dan membantah suatu kebatilan. Nah, kalau tujuannya seperti itu, diperbolehkan. Atsani yang kedua. Ayakunal gardu minhu at-ta'annut. Tujuannya ta'annut. Untuk berkelit. Ta'annut itu. Awil intisara linnafsi. Untuk bela dirinya. Aulil batil, atau untuk memenangkan kebatilan. Fahadha qabihun manhiyun anhu. Ini perkara yang qabih, buruk. Dilarang darinya. Makanya tadi secara bahasa apa? Al-jadal. Munaza'atul khosmi litagol lubi alaih. Mendebat musuh dengan tujuan apa? Tagol lubi alaih. Mengalahkan. Ini makna yang kedua. Yang penting menang. Makanya yang namanya jadal al-ladadu fil khusuma, kata al-kamus. Kamus ini anu ya, kamus al-muhid, bukan kamus menawir. Ketika disebutkan di kitab fil kamus, itu kamus al-muhid. Lihat kata Fairuz Abadi, al-jadal al-ladadu fil khusuma. Dibacanya ladad, bukan lidad. Ladad. Al-ladadu fil khusuma. Ladad. Pertengkaran dalam suatu persengketaan. Yang namanya orang kalau bertengkar dalam suatu persengketaan pengennya menang. Inilah makna yang kedua. Tujuannya yang penting menang. Ini qabih. Ya qawlihi ta'ala. Ma yujadilu fi ayatillahi. Fi ayatillahi. Hi. Ya. Illa alladzina kafaru. Itu salah harokatnya. Kelebihan. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidak ada yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Apa debat yang mereka lakukan? Tujuannya ta'annud. Intisar anfusihim. Intinya yang penting menang. Wa qawlu ta'ala wajadilu bil batil. Atau wajadalu bil batil. Mereka mendebat dengan cara yang batil. Liudahidu bihil haqqa. Untuk mengalahkan, menghancurkan kebenaran. Fa'akhadhuhum. Lalu aku hukum mereka, azab mereka. Fa kaifa kana qad. Ya. Maka bagaimana lagi hukumanku sangatlah berat. Atau bukankah hukumanku sangatlah berat? Di sini disebutkan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Ada faedah ya, indah ini ya, dari Imam Al-Qayyim. Beliau menyebutkan dakwah itu dilihat orangnya. Imma ayyakuna mu'anidan mu'aridon. Kalau yang didakwai tadi mu'anid, membangkang, mu'aridon, ya, suka menentang, fahadha yujadal billati ahsan. Ini didebat dengan cara yang baik. Fa in raja'a ila al-haq, kalau dia rujuk kepada al-haq, itu yang diinginkan. Wa ila intaqala ma'au minal jidal ilal jilal. Dan kalau tidak mau rujuk kepada al-haq, maka pindah dari jidal kepada jilad. Kepada jilad. Cambuk, perangi. Ya. In amkana, kalau memungkinkan, ini tugasnya penguasa, bukan tugasnya antum. Jangan antum fahami kalau min qayyim ini minal jilad ilal jilad. Karena khawatir antum kayak fahami dari jidal antum pindah begocoh. Tidak seperti itu. Ya. Makanya kata beliau, in amkana, kalau memungkinkan. Jangan salah faham. Dan itu dipraktekkan oleh sahabat, diantaranya Ibnu Mas'ud ya, Ibn Abbas. Dia kan pertama kali kan jidal dulu sama Khawarij. 2000 taubat, yang enggak taubat diperangi. Itu yang dilakukan oleh para salaf. Adapun bukan maknanya Ibnu Qayyim menyebutkan minal jidal ilal jilad, dari dialog sampai bergocok, bukan seperti itu. Fali munadzir al-mubtil faidatan. Berdebat dengan ahlul batil itu ada dua faedah. Yang pertama, ahaduhuma, boleh antum baca ahaduhuma atau ahadihima. Ya. Boleh antum katakan istinafiyah atau boleh antum katakan nathaf ke faidatannya. Ayarudda an batilatin wa yarji' ilal haq. Ada faedah-faedah pertama, yaitu dia meninggal apa namanya? Ayarudda an batilin. Dia meninggalkan kebatilan tersebut dan kembali kepada kebenaran. Yang kedua, asannya ayunkir syarrahu wa adawatahu. Jadi ada kemungkinan ahlul batil tadi, ya udah, dia buang kebatilan tadi, dia rujuk kepada al-haq. Yang kedua, ayunkif syarrahu wa adawatahu. Dia menahan diri atau menahan kejelekan dan permusuhannya. Sudah, karena dia kalah, ahlul batil tadi, sudah menahan diri dari keburukan dan permusuhannya. Tidak lagi dia musuhi salafi, ahlu sunnah. Wa yatabayyan linnas annalladhi ma'ahu batilun wa hadhil wujuh. Kulluha la yumkin antunal bi ahsan min hujajil Qur'an wa munadharati lat-ta'if. Fa innahu kafilun bidzalika ala tamil wujuh liman ta'ammalu wa tadabbaru wa ruziqa fahman. Kata beliau, wa yatabayyan linnas, dan nampak bagi umat manusia bahwasannya bersama dia ada kebatilan. Jadi faedahnya, faedah kedua, faedah jidal tadi, munadzara ahlul batil. Yang pertama, bisa jadi dia meninggalkan kebatilan. Yang kedua, dia menahan diri dari keburukan tadi. Enggak lagi dia musuhi kita dan nampak bagi umat manusia kebatilan dia. Namun sisi-sisi ini semua tidak mungkin, kata Ibnu Qayyim, tidak mungkin bisa diraih, ya. La yumkin antunal bi ahsan min hujajil Quran. Tidak mungkin bisa diraih dengan sesuatu yang paling bagus dibandingkan dengan hujah-hujah Al-Quran. Jadi tidak mungkin bisa didapatkan faedah ini tadi kecuali dengan hujah dari Al-Quran. Wa munadharati lit-ta'if, dan berdebatnya dia terhadap kelompok-kelompok yang ada. Fa innahu kafilun bidzalika ala tamil wujuh, maka sesungguhnya dia mendapat sebagai kafil, jaminan, ya, dengan perkara tersebut, terhadap perkara tersebut dengan cara yang paling sempurna atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innahu kafilun bidzalika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin akan hal itu, ala tamil wujuh, dengan cara yang paling sempurna. Tadi kan dalam di situ kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajadilu billati ya ahsan, wajadilhum billati ahsan. Kalau dia sudah mendebat dengan cara yang baik, yaitu dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dari seluruh sisi. Liman ta'ammalahu wa tadabbarahu wa ruziqa fahman. Bagi orang yang mengamati, mentadaburi dan diberikan pemahaman. Ada tambih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan lebih kurang maknanya, tidak setiap orang yang berilmu mampu untuk mengungkapkan dengan cara yang baik, kata beliau. Dan tidak setiap orang yang mampu mengungkapkan dengan cara yang baik mampu untuk membantah. Itu deh. Jadi posisi kalah diri antum masing-masing. Ya. Bantah membantah itu dibenarkan dalam syariat. Dibenarkan dan boleh. Keliru kalau ada yang menyatakan tidak boleh bantah-bantahan. Membantah-bantahan itu dibenarkan dalam syariat. Namun ada ketentuan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak setiap yang punya ilmu itu mampu mengungkapkan. Tidak setiap orang yang mampu mengungkapkan itu mampu untuk membantah. Ini faedah disebutkan Syekhul Islam dalam kitab Fatwa Al-Hamawiyah. Atau judul lain, Al-I'tiradat Al-Misriyah. Itu tadi. Beliau menyebutkan seperti itu. Difahami? Fatwa Al-Hamawiyah dengan beliau menyebutkannya. Kalau untuk faham dari kalamnya Ibn Taymiyyah ini tadi, sudah sesuai dengan kadar kemampuan antum. Kalau antum tidak mampu untuk bantah-bantahan, diam lebih baik. Ya, diam. Jangan sok-sokan. Nanti malah ikut kajian sama mereka dan membenarkan kebatilan yang ada pada mereka. Wallahu ta'ala alam. Nafasi diajak pada sok. Thank you.